إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين واتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih pada pembahasan bab tayamum, dan di pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menceritakan dahulu beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengurusi suatu kebutuhan. Dalam perjalanannya, maka Ammar bin Yasir beliau mengalami junub. Lalu beliau tidak mendapati air yang akan beliau gunakan untuk alat dalam mandi junub. Maka beliau pun berguling-guling di tanah sebagaimana hewan itu berguling-guling di tanah. Bahasa Jawanya gelundung-gelundung, muter-muter berguling-guling di tanah, yakni dengan tujuan agar debu yang ada di tanah tersebut merata, menempel di seluruh tubuhnya. Karena beliau hendak mengkiaskan dengan mandi junub. Kalau mandi junub itu harus meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan dalam hal ini tidak ada air, maka beliau pun mengkiaskan air tersebut diganti dengan tanah. Akhirnya dia pun berusaha untuk debu dari tanah tersebut menempel menyeluruh seluruh tubuhnya. Setelah itu, setelah kembali dari urusan, maka Ammar bin Yasir mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian ini. Menceritakan kejadian yang beliau alami ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Innama yakfika hakadha antaqula biyadika, innama yakfika antaqula biyadika hakadha." ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. Setelah diceritakan oleh Ammar bin Yasir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebenarnya cukup bagi engkau untuk melakukan seperti ini. Lalu dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menepukkan kedua tangannya ke tanah dengan satu kali tepukan. Lalu kemudian yakni mengelap, menggosok, ya kan, tangan kiri dengan tangan kanan, lalu mengusap bagian punggungnya, lalu setelah itu mengusap wajah. Ini secara ringkas dari hadis, secara makna dari hadis yang kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya. Terkait dengan Ammar bin Yasir telah kita sebutkan sedikit dari biografi beliau, sejarah beliau, bagaimana beliau begitu sabar. Keluarga beliau rela mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga Islam, rela untuk mati demi mempertahankan Islam pada diri mereka. Kedua orang tuanya yaitu Yasir bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu dan juga ibunya, kedua-duanya meninggal dunia disiksa oleh orang-orang musyrikin, namun mereka lebih memilih untuk mati dibandingkan harus kembali kepada kekufuran. Yang selamat adalah Yasir, Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhumah. Akhirnya Ammar bin Yasir pun selamat dan hidup, menjalani hidupnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, setelah beliau hijrah dimerdekakan di kota Madinah, setelah itu beliau pun mengikuti seluruh peperangan-peperangan yang terjadi pada saat itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun peperangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yakni lakukan, maka di situ terdapat Ammar bin Yasir yang juga ikut serta andil dalam peperangan tersebut. Nah, beliau terbunuh pada perang Siffin pada pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pada tahun 37 Hijriah. Masyarul muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kisah ini menyebutkan yang inti dari bab pembahasan kita yaitu kaifiyah, tata cara tayamum yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhumah. Dalam riwayat yang lainnya ada tambahan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada tambahan lafaz wa nafakha fihi ma thumma masaha bihi ma wa wajhahu wa kaffaihi. Ada tambahan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepukkan kedua tangannya, telapak tangannya ke tanah sebanyak sekali tepukan, ada tambahan riwayat, dalam riwayat yang lainnya ada tambahan wa nafakha fihima. Rasulullah meniup kedua tangannya. Jadi setelah tepukan, kalau di dalam hadis Ammar bin Yasir yang kita bacakan pada kitab Umdatul Ahkam tidak disebutkan tambahan ini. Namun dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim ada tambahan lafaz, tambahan penjelasan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepukkan kedua tangannya ke tanah, maka yang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah meniup kedua tangan tersebut. Sebelum diusapkan ke tangan atau ke wajah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniup kedua tangannya, lalu setelah itu barulah beliau mengusap dengan kedua tangan tersebut wajahnya dan kedua tangannya. Di dalam riwayat yang lainnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada penjelasan yang lain. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepukkan kedua tangannya ke tanah, thumma nafadhaha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaskan kedua tangannya, dikibaskan. Jadi dalam riwayat yang lain Rasulullah setelah menepuk itu ditiup, dalam riwayat yang lain yang juga sahih, berarti ini terjadi dalam beberapa kejadian, Rasulullah tidak meniup namun dikibaskan, barulah setelah itu beliau mengusapkan kedua tangannya untuk mengusap wajah dan kedua tangannya. Maka ma'asyarul ikhwah barakallahu fikum, dari beberapa riwayat ini maka kita mengetahui bahwasannya tayamum atau tata cara tayamum itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah memukulkan kedua tangan ke tanah. Ini tata caranya yang pertama. Dipukulkan dengan sekali pukulan atau sekali tepukan. Kemudian setelah itu meniup atau mengibaskan. Jadi ditiup kedua telapak tangan tersebut atau juga dikibaskan sehingga yang tersisa di telapak tangan itu adalah debu dari tanah atau mungkin dari dinding yang kita gunakan untuk tayamum tersebut. Setelah ditiup atau dikibaskan, barulah digunakan untuk mengusap wajah dan mengusap kedua tangan, bahagian dalam ataupun bahagian luar. Nah, jadi kalau dijelaskan dalam hadis Amr bin Yasir, Rasulullah menggosokkan tangan kiri dengan tangan kanan, baru setelah itu mengusap bagian punggungnya. Nah, bagian punggungnya. Nah, ini tiga tata cara yang dijelaskan di dalam hadis Amr bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma dalam tata cara tayamum. Namun perlu juga untuk diperhatikan dalam praktek tata cara tayamum yang kalau mungkin kita baca secara zahir hadis, itu menyebutkan menepuk, kemudian mengusap, meniup ataupun mengibaskan, lalu kemudian mengusap wajah dan tangan. Maka kembali ke hukum asal dalam suatu ibadah yang mesti juga untuk diperhatikan adalah niat. Dalam praktek tata cara tayamum juga harus disertakan niat. Nah, berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, innamal a'malu binniyat. Amalan itu didasarkan atau didasari dengan niat. Sehingga ketika bertayamum dalam tata caranya juga yang pertama kali harus disertai dengan niat. Nah, harus disertai dengan niat. Dia meniatkan di dalam hatinya untuk melakukan tayamum sebagai pengganti dari wudu atau pengganti dari janabah yang akan dia lakukan. Dan dalam hal ini, syarat niat ini merupakan salah satu dari syarat-syarat tayamum. Nah, adalah salah satu dari syarat-syarat tayamum. Dalam artian ketika tayamum yang dilakukan itu tanpa ada niat di dalam kalbunya, berarti tayamumnya itu tidak sah. Tayamumnya tidak sah. Taib. Kemudian terkait dengan memukulkan atau menepukkan kedua tangan ke tanah atau mungkin ke dinding atau mungkin ke tempat-tempat yang kita yakni perkirakan di situ terdapat debu padanya. Maka para ulama mereka berselisih pendapat terkait dengan berapa kali tepukan yang mesti dilakukan dalam tayamum. Apakah cukup sekali tepukan atau lebih dari satu tepukan? Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Namun yang masyhur dari jumhur para ulama seperti yang dinukil adalah pendapat Al-Imam Ahmad, pendapat Atha' bin Rabah, pendapat Madkhul Al-Auza'i, Ishaq ibn Rahuyah, dan juga Al-Imam Ibn al-Mundhir dan para ulama yang lainnya, mereka menyebutkan bahwasannya dalam tayamum itu cukup dengan satu kali tepukan. Cukup dengan satu kali tepukan sebagaimana yang sangat jelas disebutkan di dalam hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhumah. Ketika Rasulullah hendak mempraktekkan mengajarkan tata cara tayamum kepada Ammar bin Yasir, maka Rasulullah melakukan dengan satu kali tepukan. Ini merupakan pendapat jumhur para ulama dan pendapat yang rajih dalam hal ini. Ada sebahagian para ulama yang berpendapat bahwasannya tayamum itu dengan dua kali tepukan. Tepukan yang pertama ke tanah digunakan untuk mengusap wajah, dan tepukan berikutnya yang digunakan untuk mengusap kedua tangan. Mereka berhujjah dengan hadis, dengan riwayat Ibnu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tayammumu darbatan, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila mirfaqaini. Dalam riwayat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tayammum itu dengan dua kali pukulan ke tanah, dua kali tepukan ke tanah. Satu tepukan ke tanah digunakan untuk mengusap wajah, dan satu kali tepukan berikutnya digunakan untuk mengusap tangan sampai ke siku. Nah, sehingga riwayat ini jadikan oleh sebahagian para ulama mengatakan bahwasannya tayammum itu tidak cukup dengan satu kali tepukan, namun dengan dua kali tepukan. Namun wallahu ta'ala a'lamu bisawab, pendapat ini adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang dhaif, disebabkan hujjah yang mereka miliki yaitu hadis riwayat Ibnu Umar yang barusan kita baca, ini merupakan riwayat yang dhaifah, riwayat yang lemah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam At-Taqribut Tahdzib, beliau menyebutkan bahwasannya seorang perawi di dalam hadis ini yang bernama Ali bin Dhabyan merupakan perawi yang dhaif, disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam At-Taqribut Tahdzib. Demikian pula Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari menyebutkan bahwasannya dalil-dalil yang menyebutkan tentang tata cara tayamum itu tidak ada yang sahih kecuali hadis Ammar bin Yasir yang kita baca dan hadis Abu Juhaim radhiyallahu taala anhum, yang semuanya itu menyebutkan tata cara tayamum yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Adapun selain dari riwayat Bukhari dan Muslim, maka seluruh hadis-hadis yang menjelaskan tentang tata cara tayamum semuanya adalah dhaif, termasuk adalah hadis Ibnu Umar yang kita bacakan tadi. At-tayammumu darbatan, darbatun lil wajh wa darbatun lil yadain ilal mirfaqain. Ini merupakan hadis yang dhaif. Naam. Sehingga apabila hujjah dalil sandarannya itu lemah, maka pendapat atau yang pendapat madhab yang dibangun di atasnya pun menjadi lemah, disebabkan karena pondasi pendapat tersebut adalah lemah. Oleh sebab itulah pendapat yang rajih dalam hal ini, maka tayammum itu hanya dengan satu kali tepukan, satu kali tepukan, kemudian apakah ditiup atau dikibaskan, lalu kemudian setelah itu mengusap wajah, dan setelah itu pun mengusap dua kedua tangan. Nah, bahkan di antara para ulama pun ada yang berpendapat tiga kali tepukan, tiga kali tepukan. Namun wallahu alam bisawab, sebagaimana keumuman yang kita sebutkan tadi dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, seluruh riwayat-riwayat yang menyebutkan tata cara tayamum tidak ada yang sahih kecuali hadis Ammar bin Yasir dan Abu Juhaim radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, setelah menepukkan tangan kedua tangan ke tanah dengan sekali tepukan, maka yang dilakukan berikutnya yaitu meniup dan mengibaskan. Nah, tujuan dari meniup ataupun mengibaskan kedua tangan yang setelah kita tepukkan, tujuannya adalah untuk menghilangkan mungkin tanah-tanah atau mungkin benda-benda yang besar, kerikil, batu atau tanah yang semisalnya, atau kotoran-kotoran yang lain dari permukaan telapak tangan yang akan kita gunakan sebagai tayamum. Nah, sehingga tujuan ini nantinya berkaitan dengan hajah kebutuhan. Kalau memang butuh ditiup, ya ditiup. Butuh dikibaskan, ya dikibaskan. Sehingga kalau seandainya tidak dibutuhkan, ya berarti tidak perlu dilakukan. Meskipun kalau hendak melakukan juga boleh. Nah, seperti seseorang yang mungkin bertayamum, dia melihat di gorden rumahnya ini terdapat debu, akhirnya dia pun menepukkan tangannya ke gorden tersebut, atau mungkin di permukaan meja. Nah, kita lihat di situ terdapat debu, kita tepukkan. Nah, kita lihat tidak ada benda yang besar, tidak ada yang istilahnya pasir atau yang semisalnya, sehingga tidak membutuhkan untuk ditiup dan tidak perlu membutuhkan untuk dikibaskan, maka tidak ditiup dan tidak dikibaskan, hal tersebut tidaklah mengapa. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Sahih Muslim. Nah, setelah ditiup, ataupun dikibaskan apabila memang dibutuhkan, maka yang dilakukan adalah mengusap wajah dan mengusap kedua telapak tangan atau kedua tangan. Hanya saja menjadi perselisihan yang didahulukan yang mana? Apakah mendahulukan kedua tangan baru setelah itu wajah, ataukah mendahulukan wajah baru setelah itu mendahulukan kedua tangan? Ini yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama, disebabkan karena riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis Ammar bin Yasir dengan juga hadis Abu Juhaim menyebutkan perselisihan dalam kaifiyah tata caranya. Sebagian hadis mendahulukan mengusap tangan baru wajah. Dalam hadis yang lainnya yang juga sahih menyebutkan wajah baru setelah itu mengusap tangan. Di dalam Al-Qur'anul Karim kata firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadukum minal ghaid aw lamastumun nisaa" falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Kalau tidak dapat air, maka bertayamumlah dengan menggunakan sa'id yang suci, yang bersih. Usaplah wajah-wajah kalian, kemudian tangan kalian. Nah, di sini di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan mendahulukan wajah baru kemudian tangan. Nah, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian menyebutkan mendahulukan kedua tangan baru kemudian wajah. Nah, sehingga karena perbedaan-perbedaan ini maka muncullah perselisihan di kalangan para ulama, sehingga dalam hal ini kita sebutkan, dan ini yang menurut saya pribadi lebih rajih adalah dalam hal ini yang lebih diutamakan adalah mendahulukan wajah. Dengan alasan yang pertama adalah mendahulukan wajah ini adalah sesuai dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maidah yang barusan kita baca. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mendahulukan, yakni usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Sehingga ini merupakan urutan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagaimana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan urutan-urutan wudu. Nah, urutan-urutan wudu. Yang pertama adalah membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai ke siku, kemudian mengusap kepala, dan kemudian setelah itu membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anggota-anggota wudu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dibasuh dengan urutan-urutannya. Wajah, tangan, kepala, lalu kemudian kaki. Setelah itu ketika bertayamum maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajah baru setelah itu kedua tangan. Sehingga dari sinilah maka yang afdal, yang lebih utama dalam tayamum setelah kita menepukkan lalu kemudian kita tiup atau kita kibaskan, maka yang pertama kita usap dengan kedua telapak tangan kita adalah wajah. Adalah wajah, barulah setelah itu kita mengusap kedua tangan kita. Nah, alasan yang kedua mengapa mendahulukan wajah dalam bertayamum daripada kedua tangan disebabkan karena riwayat-riwayat yang mendahulukan wajah dari tangan ini lebih kuat periwayatannya dan lebih banyak periwayatannya. Lebih kuat dan lebih banyak periwayatannya. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau berkata salah seorang yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari riwayat Al-A'mash beliau menyebutkan tentang mendahulukan wajah daripada tangan. Nah, dan para sahabat yang lainnya bahwasannya mereka lebih mengutamakan, lebih mendahulukan, bukan basuh ya, tapi mengusap wajah daripada kedua tangannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Fathul Bari. Tapi Fathul Bari karyanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Nah, maka ma'asyaral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan dua alasan ini riwayat yang menyebutkan tentang mendahulukan wajah itu lebih kuat dan lebih banyak. Kemudian ditambah lagi di dalam ayat suci Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan wajah daripada tangan, maka yang lebih utama dalam tayamum adalah sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abda'u bima bada Allahu bihi. Aku memulai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengannya. Dalam lafaz yang lainnya, Rasulullah sallallahu dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda'u bima bada Allahu bihi. Hendaklah kalian memulai, mendahulukan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dahulukan. Nah, dahulukan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dahulukan. Sehingga tatkala di dalam ayat Al-Quran Allah mendahulukan penyebutan wajah dari kedua tangan, maka yang afdal adalah mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dahulukan, yaitu mendahulukan wajah daripada kedua tangan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam bab yang berbeda, namun ini kita bisa kiaskan dengan permasalahan ini, terkait dengan salah satu ibadah dalam manasik haji, yaitu sa'i. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya safa dan marwah itu merupakan, safa dan marwah itu merupakan dari syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala yang mesti dilakukan dalam ibadah manasik haji. Nah, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang pertama kali dalam sa'i dengan penyebutan safa kemudian marwah. Maka dalam manasik haji, dalam sa'i, dalam hal ini ketika seseorang hendak melaksanakan sa'i, maka dia harus memulai dari safa. Nah, safa lalu kemudian berangkat ke marwah, kemudian kembali lagi. Sehingga tidak diperbolehkan dia mendahulukan sa'inya itu dari marwah dulu baru lari ke safa. Nah, kenapa? Karena ini menyelisihi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat ini. Sehingga mulailah dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mulai dengannya. Nah, sehingga kembali lagi dalam bab tayamum, dalam prakteknya, tata caranya, maka yang afdal lebih utama adalah mendahulukan wajah daripada kedua tangan. Namun kita pun tidak bisa menyalahkan ketika ada sebagian yang tayamum mendahulukan kedua tangan daripada wajah. Disebabkan dalam hal ini dalil-dalil yang sahih juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang kita baca, hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma dalam kitab Umdatul Ahkam. Di dalam hadis tersebut menyebutkan tatkala Rasulullah mempraktikkan tayamum, beliau memulai dengan mengusap kedua tangan, baru setelah itu mengusap wajahnya. Taib, ini dari prakteknya. Nah, sekarang terkait dengan batasan-batasan yang mesti diusap. Nah, wajah itu batasannya seperti apa? Tangan juga batasannya seperti apa? Nah, kalau secara bahasa, wajah itu kalau diukur dari atas ke bawah, itu mulai dari apa namanya, tumbuhnya rambut bagian depan dari atas, kemudian turun sampai ke dagu, sampai ke janggut bagian bawah. Ini kalau dari atas ke bawah. Kalau dari samping, dari kanan ke kiri, itu mulai dari depan telinga, ya, depan telinga sampai ke depan telinga yang sebelahnya. Sehingga ini menyeluruh, ini disebut dengan al-wajah. Disebut dengan al-wajah. Nah, dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam tayamum untuk mengusap wajah, maka dikembalikan kepada bahasa, wajah itu apa. Nah, maka sebagaimana yang kita sebutkan tadi batasan-batasan wajah, maka batasan-batasan itulah yang mesti diusap pada saat tayamum. Sebagaimana batasan-batasan itu pula yang kita basuh dengan air pada saat kita berwudu. Nah, sehingga tidak cukup bagian depan saja, atau mungkin samping sini aja yang kita, pipi saja yang kita usap. Nah, atau mungkin jidat saja yang tidak cukup, namun menyeluruh, menyeluruh. Hanya saja Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dalam salah satu fatwa beliau, beliau menyebutkan tidak perlu untuk menyela-nyela jenggot. Sebagaimana menyela-nyela jenggot ini dianjurkan pada saat seorang berwudu dengan air. Namun pada bab tayamum itu tidak perlu. Disebabkan apa? Disebabkan karena tayamum ini merupakan rukhsah. Merupakan rukhsah keringanan. Sehingga dalam hal ini, dalam prakteknya pun seseorang itu diringankan, dimudahkan. Sehingga tidak perlu harus digosok-gosok agar debunya itu betul-betul mengenai kulit di bagian jenggot. Tidak perlu. Sehingga sewajarnya saja dengan mengusap, apakah memang dari samping kemudian tengah atau dari depan dulu kemudian samping, yang jelas seluruh permukaan wajah tersebut ya ini merata diusap dengan kedua tangannya. Nah, kemudian pula terkait dengan tangan, disebut pula di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara global. Nah, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Nah, sehingga kembali, tangan dalam bahasa Arab itu batasannya seperti apa? Nah, adapun tangan dalam bahasa Arab itu batasannya sampai pergelangan. Yad, dikatakan yad itu seluruh dari jari, telapak tangan, bagian punggung, telapak tangan, kemudian sampai pergelangan. Nah, sampai pergelangan. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam praktek tayamum secara mutlak penyebutan yad, tangan, maka dikembalikan ke lughah tadi. Ya ini tangan, berarti mengusap dalam tayamum itu hanya sampai ke pergelangan tangan. Sampai ke pergelangan tangan, dan inilah yang dipegang oleh jumhur para ulama. Bahwasannya dalam pengusapan tangan, batasnya adalah sampai pergelangan tangan. Ada sebagian para ulama berpendapat bahwasannya dalam mengusap tangan, ada yang sampai mengatakan sampai ke siku. Sampai ke siku. Mereka berhujah dengan riwayat yang tadi kita sebutkan. At-tayammumu dorbatan, dorbatun lil wajh wa dorbatun lil yadain ilal mirfaqain. Tayammum itu dengan dua kali tepukan ke tanah. Tepukan ke tanah pertama untuk mengusap wajah, dan tepukan ke tanah yang kedua untuk mengusap kedua tangan sampai ke siku. Disebutkan dalam riwayat tersebut sampai ke siku. Namun telah kita jelaskan bahwasannya riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, yang lemah, dilemahkan oleh para ulama. Nah, dilemahkan oleh para ulama sehingga pendapat yang mengatakan tayamum ketika mengusap tangan sampai ke siku ini adalah pendapat yang dibangun di atas dalil yang lemah. Sehingga pendapat ini pun pendapat yang lemah. Sebagian para ulama ada yang menyebutkan sampai ke pundak, sampai ke ketiak. Namun seluruh riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat-riwayat yang dhaif, yang menyelisihi riwayat-riwayat yang sahih. Kembali ke keumuman apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, bahwasannya seluruh riwayat-riwayat yang menyebutkan tata cara tayamum tidak ada yang sahih, kecuali hadis Ammar bin Yasir dalam Sahih Bukhari dan Muslim dengan beberapa lafadznya, dan juga hadis Abu Juhaim yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih keduanya. Sehingga ini ma'asyarul muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan tata cara tayamum yang dijelaskan oleh, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah, adapun terkait dengan faidah yang lain yang mungkin di luar dari pembahasan bab kita dalam hadis Ammar bin Yasir, namun sebelumnya insyaallah difahami pun ya. Qum ya Abdullah, qum ya Hudzaifah. Sudah, enggak usah nyalah-nyalahkan teman, sama-sama ribut, berdiri. Baik, sebelumnya ikhwan difahami ya tata caranya ya. Jadi kalau kita praktekan, kita tepukan dengan sekali tepukan. Kalau memang dibutuhkan untuk ditiup, ditiup. Kalau memang tidak perlu, ya tidak ditiup, enggak apa-apa. Kalau ditiup pun tidak masalah. Kalau memang perlu untuk ditiup atau dikibaskan, dikibaskan. Nah, untuk melepaskan mungkin ada benda-benda yang berukuran besar di yang menempel di telapak tangan. Setelah itu, kita yang kita lakukan adalah mengusap wajah. mengusap wajah. Nah, mengusap wajah terserah mau bagian depan dulu atau bagian samping, terserah. Yang jelas diratakan, diratakan. Nah, kemudian setelah mengusap wajah selesai rata, kita langsung mengusap kedua tangan, tidak perlu menepuk lagi. Kalau menepuk lagi, ini merupakan pendapat yang lemah, yang dibangun di atas hadis yang kita sebutkan tadi, hadis yang lemah. Nah, maka langsung setelah itu mengusap tangan. Nah, mengusap tangan, kalau dalam penjelasan hadis Amr bin Yasir, prakteknya seperti ini. Mengusap bagian apa, telapak tangan dulu, baru setelah itu apa? Bagian punggungnya. Bagian punggungnya. Nah, seperti ini. Yang jelas, dalam hal ini tidak ada keharusan harus mengusap ini, harus ini. Yang jelas, meratakan di bagian tangan sampai ke siku. Sebagian para ulama ada yang menjelaskan seperti ini. Hanya sekali. Jadi, tangan telapak tangan kiri ditempelkan dengan punggung tangan kanan. Kemudian digosok, kemudian dibalik. Setelah itu dibalas lagi sebelahnya. Baru diratakan. Yang jelas, bagaimanapun caranya, yang jelas meratakan usapan tersebut pada wajah dan tangan. Nah, pada wajah dan tangan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Insyaallah difahami kan ya? Insyaallah ya. Ya, meskipun dalam praktek ibadahnya kenyataannya mungkin kita jarang ya tayamum atau mungkin tidak pernah. Nah, namun paling tidaknya ya kita harus tahu, mengilmui dalam permasalahan ini agar kemudian menjadi ilmu bekal untuk kita yang mungkin bisa kita nanti sampaikan kepada istri kita, anak kita, atau mungkin suatu saat kita akan mengalami kejadian-kejadian yang memang kita butuh tayamum, atau mungkin ketika kita sakit dan yang seterusnya. Nah, di dalam hadis Amr bin Yasir yang kita sebutkan, ada faedah yang lain yang mungkin tidak masuk pada bab tayamum, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya disebutkan di situ jawazu tasrih bima yustahya min dzikrihi lil hajah. Boleh seseorang itu menceritakan suatu kejadian yang sebetulnya dia itu malu untuk diceritakan, namun dia menceritakannya karena ada memang kebutuhan. Nah, mungkin kejadian-kejadian yang mungkin kita sebenarnya malu. Nah, kita sebenarnya malu. Tapi karena ada kebutuhan harus kita ceritakan. Tidak mengapa yang demikian. Nah, tidak mengapa yang demikian. Sebagaimana yang dialami oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika beliau ada urusan diutus oleh Nabi, dia junub. Nah, dia junub, dia tidak mendapatkan air. Nah, yang mungkin dia tahu ketika wudu tidak ada air, diganti dengan tayamum. Nah, dengan tayamum, dengan atau mungkin dengan makna dia kias. Kalau junub meratakan air ke seluruh tubuh, berarti kalau tidak ada air meratakan seluruh tanah ke seluruh tubuh. Akhirnya beliau berguling-guling. Nah, ini kan kalau kita hidup di zaman beliau melihat kejadian itu kira-kira gimana, Ikhwan? Wih, ngapain gulung-gulung di tanah ini? Sesuatu yang apa namanya, bahasa kita ya lucu gitu ya kan. Nah, sehingga kejadian ini mungkin kalau diceritakan kepada orang lain seseorang itu akan malu. Wah, kejadian yang lucu aneh ini kalau saya cerita wis malu, bisa diolok-olok saya mungkin. Nah, bahasa kita seperti itu. Namun karena ada hajah kebutuhan, ya ceritakan. Ceritakan hal tersebut. Nah, agar kemudian apa? Mendapatkan ilmu penjelasan. Sebagaimana pula apa namanya, hadis yang dahulu, hadis Ummu Sulaim. Nah, bertanya tentang apa? Apakah juga wajib bagi seorang perempuan untuk mandi ketika mengalami ihtilam? Nah, karena ingin ilmu, karena menginginkan penjelasan, maka sesuatu yang mungkin kita malu untuk menyebutkannya, tapi karena ada hajah kebutuhan, maka tidak mengapa disebutkan. Tidak mengapa disebutkan. Sehingga jangan kemudian merahasiakan sesuatu, padahal di balik itu ada hajah, ada kebutuhan, atau mungkin ada hikmah yang besar. Ada hikmah yang besar. Di dalam hadis Amr bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhumah, juga mendapatkan, memberikan pelajaran kepada kita, bahwasannya seseorang yang berijtihad berijtihad, dia mengambil hukum sendiri dalam mungkin dalam suatu permasalahan, ternyata dia salah dalam ijtihad tersebut, maka tidak wajib bagi dia untuk mengulang ibadah tersebut. Nah, contohnya kisah Amr bin Yasir, bahwasannya dalam hal ini dia mengalami junub, bingung, gak ada air, terus ngapain, ini apa yang mesti dilakukan. Akhirnya beliau berijtihad sendiri, mengambil hukum sendiri, mengambil sikap sendiri, dengan cara apa? Berguling-guling. Sebagai kias, kalau mandi harus meratakan air ke seluruh tubuh, berarti kalau tayamum atau diganti dengan tanah, berarti meratakan seluruh tanah ke seluruh tubuh. Ternyata ijtihad tersebut keliru. Ijtihad tersebut keliru. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian memerintahkan bagi dia untuk mengulang dengan tayamum atau mengulang dengan mandi ketika sampai ke kota Madinah? Ternyata Rasulullah tidak memerintahkan untuk mengulang. Nah, tidak memerintahkan untuk mengulang. Nah, maka di sini yang kita sebutkan tadi apa? Ketika seorang ijtihad lalu ternyata dia salah, maka tidak wajib harus mengulang. Tidak wajib harus mengulang. Seperti contoh lain, mungkin kasus yang mungkin kamu beberapa waktu yang lalu ditanyakan ke saya terkait dengan yang apa? Pada penerbangan pesawat. Nah, kita ambil contoh saja. Ternyata dia melakukan suatu sikap gini, sampai ke suatu tempat ditanyakan kepada orang yang berilmu, ternyata yang dia lakukan itu salah, keliru. Apakah dia harus mengulang wudunya lalu mengulang sholatnya? Tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa? Karena itu merupakan ijtihad dia. Ijtihad dia yang dia mengambil hukum di situ karena memang tidak ada yang bisa ditanyakan tentang hukumnya, jawabannya, akhirnya dia berijtihad sendiri, melakukan sendiri, menentukan sikap sendiri, yang ternyata sikap tersebut keliru, maka tidak perlu mengulang. Tidak perlu mengulang. Dia harus wudu, berarti harus mengganti sholat yang dia kerjakan di pesawat tadi. Tidak perlu. Karena ini apa? Mahal ijtihad. Tempatnya seseorang itu memang mengambil hukum sendiri, yang dia tidak memiliki kesempatan untuk menanyakan atau mencari solusi dari orang-orang yang lebih berilmu, sebagaimana yang dilakukan oleh apa, Amr bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Adapun terkait dengan ijtihad dalam menentukan suatu keputusan ketika ada suatu masalah, seorang hakim ketika ada yang melapor kepada dia suatu permasalahan pertikaian lalu kemudian dia menentukan suatu hukum, maka ketika dia salah, maka hakim tersebut tetap mendapatkan satu pahala. Tetap dia mendapatkan satu pahala. Atau dalam ijtihad lain, ketika perselisihan seperti yang terjadi perselisihan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan ketika kejadian perang apa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada para sahabat agar tidak mengerjakan sholat asar kecuali ketika di waktu atau tempat tujuannya. Afwan, saya lupa tempatnya. Nah, di situ pun akhirnya terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam memahami pesan Nabi. Sebagian para sahabat memahami, oh, maksud pesan Nabi agar kita mempercepat perjalanan kita agar sampai ke tujuan sebelum habisnya waktu sholat asar. Namun sebagian para sahabat berpendapat lain. Nah, dalam hal ini mereka yang keliru tidak perlu mengulang, dan dari sisi pahala mereka pun tetap mendapatkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza ijtahadal hakim fa akhta'a falahu ajrun wa in asaba falahu ajran. Seorang hakim, seorang penentu, seorang qadhi, apabila dia berijtihad menentukan suatu hukum yang ternyata dia keliru, maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Kalau dia benar, mencocoki, maka dia mendapatkan dua pahala. Nah, sehingga dalam hal ini, ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah, beberapa faidah yang terdapat dalam hadis Amr bin Yasir yang bisa kita sebutkan. Sebenarnya di sana masih ada faidah-faidah yang lain yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, namun kita cukupkan dengan apa yang kita sebutkan tadi.